¿Cómo? ¿Tú ya te cansas más ir? بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع مشايخنا ولجميع المسلمين أجمعين. قال الإمام الحافظ شيخ الإسلام أحمد بن علي بن حجر العسقلاني في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله على نعمه الظاهرة والباطنة قديما وحديثا، والصلاة والسلام على نبيه ورسوله محمد وآله وصحبه الذين ساروا في نصرة دينه سيرا حثيثا، وعلى أتباعهم الذين ورثوا علمهم، والعلماء وراثة الأنبياء أكرم بهم وارثا وموروثا. أما بعد، هذا مختصر يشتمل على أصول الأدلة الحديثية للأحكام الشرعية، حررته تحريرا بالغا ليصير من يحفظه بين أقرانه نابغا، ويستعين به الطالب المبتدئ ولا يستغني عنه الراغب المنتهي. وقد بينت عقب كل حديث من أخرجه من الأئمة لإرادة نصح الأمة. فالمراد بالسبعة أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه، وبالستة عمن عاد أحمد، وبالخمسة من عاد البخاري ومسلما، وقد أقول الأربعة وأحمد، وبالأربعة من عاد الثلاثة الأول، وبالثلاثة من عادهم والأخير، وبالمتفق البخاري ومسلم، وقد لا أذكر معهما غيرهما، وما عاد ذلك فهو مبين، وسميته بلوغ المرام من أدلة الأحكام، والله أسأل ألا يجعل ما علمناه علينا وبلا، وأن يرزقنا العمل بما يرضيه سبحانه وتعالى. Ini مقدمة إمام نووي، إمام الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى، dari kitabnya بلوغ المرام. Beliau memuji Allah dan menyanjung Allah, memuji Allah dengan segala nikmat yang Allah berikan, yang nampak secara kasat mata ataupun yang tidak, yang dahulu ataupun yang belakang. Kemudian beliau menjelaskan bahwasanya kitab ini adalah kitab ringkas yang menghimpun dalil-dalil hadis bagi hukum-hukum syar'i, yang beliau tahrir dengan tahrir yang maksimal agar membantu bagi talib untuk menghafalnya, menghafal dalil-dalil ini. Yang bagi talib mubtadi ini mencukupi, tapi tentunya bagi muntahi, para fuqaha, itu ini hanya sebagai bekal bekal dasar saja. Dan yang beliau jelaskan di akhir, beliau menyebutkan hadis. Di antara metode beliau, beliau menyebutkan makhraj hadis tersebut. Kalau beliau katakan akhrajahu sab'ah, maka yang beliau maksud adalah Ahmad, Bukhari, Muslim, Abu Daud, An-Nasa'i, Tirmizi, Ibnu Majah. Dan demikian ini urutan khususnya kutubu sitah. Urutan kutubu sitah dari sisi kekuatan hadis yang ada di dalamnya, selain Ahmad, yakni Bukhari, kemudian Muslim, kemudian Abu Daud, lalu An-Nasa'i, lalu Tirmizi, terakhir Ibnu Majah. Dari Sahihain, Sahih Bukhari, Muslim, kemudian Sunan Arba'ah, dimulai dari Abu Daud. Kemudian jika beliau menyebutkan sitah, maka yang dimaksud adalah Bukhari, Muslim, Abu Daud, An-Nasa'i, Tirmizi, dan Ibnu Majah. Kemudian kalau yang beliau sebutkan akhrajahul khamsah, maka yang dimaksudkan akhrajahul khamsah itu adalah yang dikeluarkan oleh Ashabus Sunan dan Imam Ahmad. Dan kadang beliau menyebutkan akhrajahul arba'ah wa Ahmad. Itu sama dengan akhrajahul khamsah. Kemudian kalau beliau mengatakan akhrajahul arba'ah, maka maksudnya adalah Ashabu Sunan yang 4. Abu Daud, An-Nasa'i, At-Tirmidzi, lalu Ibnu Majah. Dan kalau boleh menyebutkan ats-tsalatsah, selain tiga orang yang pertama, yakni selain Ahmad, Bukhari, Muslim, dan juga selain yang terakhir, ini Ibnu Majah. Artinya, kalau dikatakan akhrajahu ats-tsalatsah, maka maksudnya adalah Abu Daud, An-Nasa'i, At-Tirmidzi. Kemudian kalau disebutkan muttafaqun alaihi, maka itu dimaksudkan hadis itu diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Di sini tidak ada perbedaan antara muttafaqun alaihi ataupun akhrajul Bukhari dan Muslim. Atau akhrajul Syekhan misalnya. Adapun selain yang ini, selain kutubu sittah ditambah Ahmad, maka beliau akan jelaskan misalnya akhrajahu Daruqutni, akhrajahu Al-Baihaqi dan yang lainnya. Dan kitab ini beliau beri judul dengan Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Dan di akhir beliau tutup, dan kepada Allah aku meminta agar tidak menjadikan apa yang kita ketahui atau ilmu yang kita dapatkan, kita pelajari, sebagai malapetaka atas kita ini, hujah atas kita yang akan melawan kita di hadapan Allah, tapi justru hujah bagi kita kepada Allah. Maksudnya kita menuntut ilmu, mendapatkan ilmu, mencari ilmu untuk keridhaan Allah. Wa yarzuqana al-amala bima yurdihi. Untuk mendapatkan ilmu untuk keridhaan Allah, tentunya ilmu untuk amal. Qala kitabu taharah. Taharah ada dua bentuk taharah, taharah hissiyah dan taharah ma'nawiyah. Taharah ma'nawiyah, ya ini sucinya seorang dari kotoran, kekufuran, dan kesyirikan. Itu taharah ma'nawiyah. Dan setiap mukmin mereka tahir dari sisi ini. Setiap mukmin la yanjus, tidak najis. Karena mereka suci dari sisi ini. Selamat dari noda-noda kesyirikan. Ini taharah ma'nawiyah. Ada pun taharah hissiyah, ya ini taharah jasad. Dari hal-hal yang dari qadar dan sebagainya, dan najis dan sebagainya, dari perkara-perkara yang menjijikkan, yang kotor, dan ya, termasuk dalamnya adalah najis, demikian juga hadas. Ini taharah hissiyah. Dan taharah yang dalam kitab-kitab fikih, demikian juga di sini adalah taharah hissiyah, bukan taharah ma'nawiyah. Qala babul miyah. Miyah jamak dari ma', yakni bab. Fi bayan ahkamul miyah, bab yang menjelaskan hukum-hukum terkait dengan air. Beliau membawakan beberapa hadis di sini, lumayan banyak, ada lebih kurang 21 hadis. Qala an Abi Hurairah radhiyallahu an Abu Hurairah, ikhtilaf ahli hadis terkait dengan nama beliau, dan ikhtilaf juga terkait dengan nama bapak beliau. Yang dirajihkan oleh Imam Nawawi, ini Abdurrahman bin Sakhar. Abdurrahman bin Sakhar. Dan ada pendapat-pendapat yang lain terkait dengan namanya Amru dan sebagainya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil bahri huwa at-tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Akhrajahu al-arba'ah. Akhrajahu al-arba'ah, yakni Ashabu Sunan. Wa Ibnu Abi Syaibah, Ibnu Abi Syaibah dalam kitabnya Al-Musannaf, wa lafzu lahu, dan lafaz ini lafaz Ibnu Abi Syaibah. Sebenarnya lafaz Ibnu Abi Syaibah bukan dengan al-hillu maitatuhu, tapi al-halalu maitatuhu. Muhammad. Bawa berdiri. apa enak? Qala akhrajal arba'ah ashabu sunan Abu Daud An-Nasa'i At-Tirmizi lalu Ibnu Majah wa Ibnu Abi Syaibah wa lafzu lahu wa sahahu Ibnu Khuzaimah wa At-Tirmizi. Di disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah dan At-Tirmizi. Dan selain Ibnu Khuzaimah, hadis ini juga disahihkan oleh Al-Bukhari, Al-Hakim, Ibnu Hibban, Ibnu Munzir, At-Tahawi dan yang lainnya. Dan perkataan musannif akhrajahu Ibnu Abi Syaibah wa lafzul lahu, sebenarnya lafaz dalam kitab Ibnu Abi Syaibah dalam musannafnya dengan ungkapan al-halalu maitatuhu, bukan al-hilu, sedangkan yang dibahasnya al-hilu. Ini riwayat ini al-hilu riwayat dalam kitab Sunan. Dan dalam kitab Sunan dari Abu Hurairah bahwasanya seorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, kunna narkabu al-bahra wa nahmilu ma'ana al-qalil min al-ma'i. Law tawadda'na bihi atishna. Atishna. Atawadda'u bi au natawadda'u bi ma'il bahri. Nah, sahabat ini bertanya bahwasanya kami berlayar dan kami membawa sedikit air tawar. Jika kami berwudu dengan air tersebut, maka kami akan kehausan di lautan. Maka bolehkah kami berwudu dengan air laut? Lalu Nabi menjawab seperti yang disebutkan di sini. Ma'ul bahri ini huwa at-tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Jawaban Rasulullah SAW, tahurul ma'uhu, ini jawaban yang melebihi dari pertanyaan. Dan tentunya di dalamnya ada faedah yang besar. Bahwasanya kebolehan berwudu dengan air laut ini sifatnya ya mutlak seperti kebolehan berwudu dengan air sumur ataupun air yang lain. Artinya apakah dalam keadaan persediaan air tawar tadi banyak ataupun sedikit, maka seorang boleh berwudu dengan air laut karena air laut itu tahur ma'uhu. Tahur yakni tahir binafsi wa mutahhar li ghairihi. Tahur, dia suci untuk dirinya sendiri, secara zat dia suci dan dia mensucikan bagi yang lainnya. Nah, sehingga dia bisa dibawa untuk digunakan untuk berwudu. Qala wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innal ma'a tahurun la yunajjisu syai'. Akhrajahu thalathah wa sahahu Ahmad. Akhrajahu thalathah wa sahahu Ahmad. Imam Nawawi mengatakan terkait dengan hadis ini, hadis dalam Sunan Abu Daud, disahihkan oleh Yahya bin Ma'in, Al-Hakim dan selainnya. Artinya selain Imam Ahmad juga hadis ini disahihkan oleh Imam Yahya bin Ma'in dan juga Imam Al-Hakim An-Naisaburi. Qala wa an Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innal ma'a la yunajjisu syai' illa ma ghalaba 'ala rihi wa ta'mihi wa launihi. Qala akhrajahu Ibnu Majah wa dha'afahu Abu Hatim. Hadis ini hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan didhaifkan oleh Abu Hatim. Walil Baihaqi dalam riwayat Baihaqi al-ma'u tahirun illa in taghayyara rihuhu aw ta'muhu aw launuhu binajasatin tahdusu fihi. Riwayat Baihaqi dalam Sunan Al-Kubra dan Sunan Al-Baihaqi dari jalur Baqiyah bin Al-Walid dan beliau ini seorang mudallis dan anak-anak. Hadis ini anak-anak dalam Baihaqi. Hadis ini hadis dhaif, dhaif dengan tambahan illa ma ghalabu 'ala rihi wa ta'mihi wa launihi. Adapun innal ma la yunajjisu syai', hadisnya hadis sahih seperti hadis sebelumnya, hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Beliau Rasulullah SAW bersabda innal ma tahurun la yunajjisu syai'. Namun tambahan ini dhabit terkait dengan kesucian air mutlak. Suatu air tetap dihukumi sebagai air mutlak atau air yang suci kecuali sampai dia berubah salah satu dari tiga sifatnya, yaitu rihnya, aromanya, ta'munnya, rasanya, juga warnanya. Nah, ini kesepakatan ahli atau kesepakatan ahli ilmu, kesepakatan ulama. Adapun hadis dengan tambahan ini dinyatakan dhaif oleh para hufaz, para muhaddisin. Yang sahih adalah sampai pada kalimat innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'. Ini yang sahih. Adapun tambahannya dhaif, hanya saja kaidah terkait dengan ini atau dhabit terkait dengan kesucian air suci sampai berubah salah satu dari tiga sifatnya disepakati oleh ulama. Qala wa an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kana al-ma'u qullatain lam yahmil khabath. Jika air lebih dari dua kullah tidak rusak dengan kotoran yang masuk dalam ke dalam air tadi. Nah, ini wa fil lafdhin, dalam riwayat yang lain, dalam lafaz yang lain, lam yanjus. Idza kana al-ma'u qullatain lam yanjus syai' atau lam yanjus. Akhrajal arba'ah. Wa sahu Ibnu Huzaimah wa Ibnu Hibban wal Hakim. Wa sahu Ibnu Huzaimah, Ibnu Hibban wal Hakim. Nah, batas air dua kullah, ya, ini suatu wadah yang ukurannya 58 cm kali 58 cm kali 58 cm. Lebih kurang 200 liter kalau tidak salah. Lebih kurang 200 liter air. Atau 190 sekian atau 180 sekian liter. Atau dibulatkan jadi 200 liter. Ya, ukuran wadah, ukuran bak. 58 cm lebar, 58 cm panjang, 58 cm tinggi. Atau yang setara dengan ukuran itu, yang yang sama volumenya dengan volume itu. Itu dua kullah. Nah, jika air lebih dari dua kullah seperti dalam hadis ini hadis sahih, maka kotoran yang masuk ke dalamnya tidak mengganggunya seperti sungai dan sebagainya. Adapun kotoran yang masuk ke dalam sungai, maka dia tidak merusaknya. Tetapi kalau dia kurang dari dua kullah, ada kotoran yang masuk ke dalamnya, maka itu merusak air tadi. Artinya air tadi menjadi air yang tidak lagi tahir. Qala wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaghtasil ahadukum fil ma'i ad-da'im wa huwa junubun. Akhrajahu Muslim walil Bukhari la yabulanna ahadukum fil ma'i da'im alladhi la yajri thumma yaghtasilu fihi walil Muslim minhu. Wali Abi Daud wa la yaghtasil fihi minal janabah. Ini larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mandi yang berdiri ya. Muhammad aduh panas. Ini larangan Rasulullah SAW untuk mandi janabah pada air yang mengenang. Demikian juga untuk buang air bul, buang air kecil pada air yang mengenang. Karena ini menyebabkan penyakit. Yang penyakit, sumber penyakit di sini. Yang terakhir hikmahnya. Tentunya fikihnya zahiri tidak tepat. Mereka mengatakan boleh saja orang buang air dalam botol lalu dicampakkan ke dalam kolam yang mengenang sekalipun. Nah, ini fikih yang syadz. Wa an rajulin sahiban Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari seorang laki-laki yang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an taghtasil al-mar'atu bi fadli ar-rajuli aw ar-rajulu bi fadli al-mar'ah wal yaghtarifa jami'a. Akhrajahu Abu Daud wa Nasa'i wa isnaduhu sahih. Wa an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaghtasilu bi fadli Maimunah radhiyallahu anha. Akhrajahu Muslim. Wa li ashabi Sunan iktasala ba'du azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi jafnatin faja'a liyaghtasila minha faqalat lahu inni kuntu junuban qala innal ma'a la yajnub. Wa sahahu Tirmidzi wa Ibnu Majah. Ini terkait dengan penggunaan air musta'mal. Maksudnya Nabi melarang pada hadis pertama, Nabi melarang seorang laki-laki untuk mandi dari sisa air yang digunakan mandi oleh perempuan, demikian juga sebaliknya. Namun pada hadis kedua, Ibnu Abbas mengabarkan bahwasanya Nabi SAW menggunakan air sisa yang digunakan oleh sebagian istrinya. Ini Maimunah dalam riwayat Muslim, dalam riwayat lain sebagian istrinya, tidak disebutkan siapa istrinya. Wallahu'alam. Dan yang dipilih oleh musannif wallahu'alam ini taharah ma'ul musta'mal, sucinya air musta'mal. Wallahu'alam. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Akhiru da'wanan alhamdulillahi alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.